Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. Ikhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bisa tetap hadir di majlis ilmu di salah satu dari rumah Allah. Dan semoga nikmat ini terus Allah beri kepada kita sampai akhir hayat kita. Istiqomah itu penting. Terus menerus dalam ketaatan itu sangat penting. Kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat pada mereka. Dari kalangan para anbiya, dari kalangan para syuhada was-salihin was-siddiqin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya mereka ya Allah. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang Yahudi. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Terus kita berdoa pada Allah. Setiap solat, setiap rakaat selalu baca Al-Fatihah. Selalu kita berdoa. Bukan berarti Allah tidak kabulkan, Allah kabulkan. Sehingga kita bisa mengerti mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Itu petunjuk Allah, itu hidayah dari Allah. Tapi butuh istiqomah. Karena subhat syaitan menyambar-nyambar dan hati ini lemah. Setiap saat kita mendengarkan berita, kita membaca, melihat dan yang lainnya, banyak subhat-subhat di mana-mana. Maka kita sangat butuh bimbingan Allah, petunjuk Allah, agar kita bisa istiqomah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah dan amalan lainnya. Amalan ketaatan kepada Allah, walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Sedikit, sedikit, sedikit, sampai ajal menjemput kita. Alhamdulillah wa rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita masih membaca firman Allah surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Karena tafsirnya termasuk panjang, maka kita baca sebagian dulu insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma shaitanir rajim. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Maka tatkala datang kepada mereka, datang kepada Bani Israel Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi, tatkala datang kepada mereka Rasul Allah dari sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Disebutkan dalam kitab Taurat akan datangnya seorang rasul terakhir namanya Ahmad yang terpuji, pas sesuai dengan kitab yang ada pada mereka. Nabada fariqum minalladzina utul kitab, sekelompok, segolongan dari orang-orang Yahudi, ternyata mereka melemparkan kitab Allah. Kitab Allah wara'a dhuhurihim, dilemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ketika ditanya oleh orang-orang atau orang-orang yang menganut agama Yahudi, apakah Muhammad ini yang dimaksud dalam kitab kita, yaitu Taurat? Maka pendetanya menyatakan, bukan, tidak ada cerita yang demikian itu. Lah, kemarin pernah disebutkan. Oh, itu maksudnya, ya memang ada, tapi bukan dia ini. Nah, padahal mereka kenal betul, kenal Nabi Muhammad, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, lebih kenal daripada anak kandung mereka sendiri. Jelas disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Tetapi mereka pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mengerti. Maka berarti mereka telah melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, sebagai hukumannya Allah timpakan kepada mereka, Allah uji mereka sehingga mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syayatin, apa yang ditulis, apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan yang mengatasnamakan Raja Sulaiman. Wa makafara Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak kafir. Ketika Nabi Sulaiman masuk kamar mandi, dan kebiasaan beliau kalau masuk kamar mandi, cincin beliau atau khotam beliau, cincin beliau yang di situ ada nama Allah, dan beliau lepas. Nah, tidak dibawa ke dalam kamar mandi. Cincin itu bukan jimat, tetapi sebagai stempel, bukti pengesahan dalam suatu perkara. Untuk stempel sah, berarti ada stempel dari beliau. Ketika beliau masuk kamar mandi dan menitipkan cincin tersebut kepada salah seorang kepercayaannya yang jujur, yang amanah, istrinya, salah satu istrinya, kemudian dia masuk ke dalam kamar mandi. Syaitan yang telah menulis kitab sihir dengan berbagai macam model dan bentuk sihir kemudian berubah wujud menjadi Nabi Sulaiman, kemudian meminta cincin itu kepada istrinya Nabi Sulaiman. Istrinya menyangka ini adalah suaminya, dikasih cincin itu, kemudian pergi. Kemudian ketika Nabi Sulaiman yang asli keluar dari kamar mandi dan meminta cincinnya kepada orang yang diamanahi tadi, maka wanita ini menyatakan, nam, a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah dari kamu, kamu bukan Sulaiman. Yang ambil tadi sudah, cincin tadi sudah diambil oleh Sulaiman yang asli. Tersadarlah Nabi Sulaiman, oh ternyata ada yang sudah mengambil cincinnya. Dan iblis itu mengecap kitabnya yang dia tulis dengan tangannya di kitab sihir dengan Nama stempelnya Raja Sulaiman. Nah, kitab inilah yang kemudian ditawarkan kepada orang Yahudi, dan Yahudi ketika melihat kitab ini dan ada stempelnya Nabi Sulaiman, mereka percaya. Sebagian orang Yahudi malah benci dengan Nabi Sulaiman. Nabi kayak apa ini? Mengajarkan sihir. Berarti selama ini dia mengajarkan sihir. Pantas dia bisa menguasai kerajaan langit dan bisa menguasai kerajaan, menguasai para jin, hewan-hewan, awan dan yang lainnya. Ternyata sihir. Yang satu, orang Yahudi, sebagian Yahudi akhirnya mempelajari kitab sihir karena ada capnya cincin Nabi Sulaiman. Sebagian orang Yahudi malah benci dengan Sulaiman. Demikianlah tipu daya iblis. Setiap fitnah yang ditimbulkan oleh iblis selalu merusak dari dua sisi, agar orang itu ekstrem kanan, yang satu lagi ekstrem kiri. Yang satu akhirnya taklid buta sehingga mempelajari kitab sihir, yang satunya justru benci dengan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah mempelajari kitab, tidak pernah mengajarkan kitab sihir. Memang iblis itu licik. Maka ikhwati fillah, hendaklah kita tengah-tengah. Jangan ekstrem kanan dan jangan ekstrem kiri. Setiap menghadapi ujian apapun, menghadapi masalah apapun, jangan ekstrem. Jangan berlebihan, jangan pula berkurang-kurang. Sedang-sedang saja. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Maka mereka pun akhirnya membaca, akhirnya mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman, yang mengatasnamakan Raja Sulaiman. Wa maka para Sulaiman, tidaklah Nabi Sulaiman kafir, karena belajar sihir itu menyebabkan pelakunya kafir. Allah sucikan nama Nabi Sulaiman. Allah menyatakan Nabi Sulaiman tidak kafir. Berarti memang Nabi Sulaiman tidak belajar sihir dan tidak mengajarkan sihir. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak menggunakan sihir. Nabi Sulaiman bisa mengatur jin, berbicara dengan hewan dan yang lainnya, itu karena mukjizat dari Allah, karena fadilah dari Allah, karena tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, bukan sihir. Wala kafara Sulaiman, tidaklah Nabi Sulaiman kafir, walakinna syayatina kafaru, tetapi syaitanlah yang kafir. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihir, yang mana syaitan-syaitan itu mengajarkan sihir kepada manusia, sehingga orang Yahudi banyak mempelajari sihir dengan berbagai macam model dan jenisnya. Siapa yang ngajar? Syaitan. Wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut, dan orang Yahudi pun mengajarkan sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia, di Irak, bagian dari negeri Irak. Naam, dua malaikat itu yaitu Harut dan Marut. Padahal malaikat Harut dan Marut ini, wa ma yu'allimani, tidaklah mereka berdua mengajarkan sihir min ahadin, kepada seorang pun, hatta yaqula, sampai keduanya berkata, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini ujian, kami ini fitnah, fala takfur, maka jangan kamu kufur, kamu jangan belajar sihir. Malaikat ini tidak akan mengajarkan sihir sampai mereka memperingatkan dulu orang yang mau belajar sihir. Jangan belajar sihir. Kami ini fitnah, kami ini ujian. Tetapi orang-orang Yahudi yang sudah mendapatkan ilmu sihir ini, tapi yang namanya syaitan-syaitan yang mengajar ilmu sihir kepada manusia tanpa memperingati mereka, langsung saja mengajarkan sihir. Adapun malaikat tadi, orang yang mau belajar sihir dinasihati dulu, jangan, nanti kamu bisa kufur, kamu kafir, keluar dari Islam. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun sampai mereka berdua berkata, sesungguhnya kami ini hanya fitnah, sesungguhnya hanyalah kami. Fala takfur, maka janganlah kamu kufur, jangan kamu belajar sihir. Tetapi ketika dipaksa terus minta ilmu sihir, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, maka keduanya pun mengajarkan ilmu sihir yang bisa memecah belah antara seorang suami dengan istri. Ini salah satu bentuk sihir yang tertinggi, yaitu membuat suami istri cerai. Syaitan paling suka dengan seseorang yang dengan ilmu sihirnya bisa memecah belah suami dan istri. Yang lainnya juga suka, ilmu pelet dan ilmu santet, ilmu persugihan dan yang lainnya. Tapi yang paling dia sukai memecah belah seorang suami dengan istri. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Tidaklah dengan ilmu sihir yang mereka pelajari bisa memudaratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Sekalipun setinggi apapun ilmu sihir yang mereka pelajari, tetap saja tidak akan berguna kecuali memang Allah izinkan. Kalau Allah izinkan, ya ilmu sihir mereka bisa berpengaruh kepada orang yang disihir, kalau diizinkan oleh Allah. Dan kebiasaannya hal itu terjadi karena memang orang yang mendapatkan ilmu sihir memang orang yang berhak dan pantas untuk terkena sihir. Kena kezolimannya, maka santet atau sihir itu hanya mengenai dirinya. Adapun orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sihir itu tidak diizinkan oleh Allah mengenai dirinya. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, maka mereka mempelajari sesuatu yang mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Sebenarnya ilmu sihir itu betul-betul memudaratkan mereka dan tidak bermanfaat bagi orang yang mempelajarinya. Mudarat jelas, orang yang pelajarinya kufur. Maka kamu jangan terkagum-kagum dengan sihir yang dilakukan oleh tukang sihir. Bisa terbang, bisa menghilang, bisa kebal. Mereka bisa seperti itu, mereka telah mengorbankan keimanan mereka. Tidak ada syaitan yang ikhlas, tidak ada syaitan yang mengajak kepada surga. Syaitan itu mengajak mereka ke neraka. Dia akan mau membantu, mau menolong dengan syarat kalau mereka mau kafir, kalau mereka mau melakukan kesyirikan. Ketika seorang itu mau kufur kepada Allah, menginjak Al-Quran di WC, Al-Quran dikasih darah haid, atau dengan cara-cara yang lain, menumbalkan anak bayi mereka, baru saya akan mau nolong. Sehingga mereka bisa kebal, bisa menghilang, bisa dan yang lain-lainnya. Yang jelas ilmu sihir itu memudaratkan orang yang pelajarinya. Toh hasil mereka dari santet atau sihir yang mereka lakukan, nah, tidak nampak barokahnya. Setiap santet 300 juta, mana hasilnya? Rumahnya masih tetap jelek, pakaiannya masih hitam-hitam saja. Nah, tetap sengsara. Kenapa? Uang itu uang panas, sehingga mereka gunakan untuk berzina, membeli sajian-sajian yang lainnya, sehingga tidak barokah, habis-habis begitu saja. Mudaratnya jelas. Mereka telah menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, membunuh orang lain. Dosa-dosa, nah, mereka yang tanggung akhirnya, karena berbuat zalim. Jelas mudaratnya bagi diri mereka. Wa ya'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidaklah mereka Wa yata'allamuna ma yadurum wa la yanfa'uhum, mereka mempelajari sesuatu yang jelas mudaratnya bagi diri mereka dan tidak ada manfaatnya bagi mereka. Wa laqad 'alimu, sungguh mereka telah mengetahui. Liman ishtara, maka barang siapa yang membeli ilmu sihir. Naam, sungguh mereka telah mengetahui. Liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, barang siapa yang mempelajari ilmu sihir maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Tukang sihir itu sudah paham, barang siapa yang belajar sihir kafir sehingga tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat nanti. Dia nekat belajar sihir, maka pasti dia akan menyesal. Sebagaimana kisah tentang seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, ternyata suaminya tidak pulang-pulang. Maka datanglah seseorang menawarkan untuk belajar ilmu sihir biar mengerti keberadaan di manakah suaminya. Akhirnya dia pergi dan mendatangi dua malaikat tersebut di Irak, di Babilonia. Maka dua malaikat ini menyatakan, jangan belajar sihir, nanti kamu kufur, kamu ini fitnah. Dia ngotot, ya sudah, kalau seperti itu kamu masuk ke kamar sana dan ada bara api, kencingi bara api tersebut. Dia masuk, kemudian keluar lagi. Gimana? Sudah? Belum. Ya iya, makanya saya sudah bilang jangan belajar sihir, nanti kamu kufur. Tidak, saya tetap harus belajar sihir. Ya sudah. Akhirnya dia kencingi bara api tersebut. Kemudian tiba-tiba dia dilihat keluar dari tubuhnya seseorang yang dalam keadaan tertutup wajahnya, dalam keadaan menaik kuda, kemudian melesat terbang ke langit. Setelah itu dia mendatangi dua malaikat tadi. Bagaimana? Sudah? Sudah. Apa yang kamu lihat? Yang aku lihat ada orang berkuda yang ditutup wajahnya kemudian pergi. Ya itulah keimanan kamu. Iman kamu sudah pergi. Kamu sudah kafir. Akhirnya dia bisa melakukan berbagai ilmu sihir, menerawang kesana kemari, melihat sana kesemari. Bisa di akhirnya. Akhirnya dia menyesal. Ternyata yang dia pelajari tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kemudian mencari, berita datang dari Nabi Muhammad. Akhirnya ketemu dengan Aisyah dan juga para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Dia bertanya, manakah Nabi Muhammad? Ternyata Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Akhirnya dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Dia menyesal. Dia bertanya, bagaimanakah cara untuk tobat dari mempelajari ilmu sihir? Maka ikhwatillah, jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Akhirnya menyesal. Nah, ketika iman itu sudah pergi, wal-iyadubillah. Nah, walaqad alimu, dan sungguh orang-orang yang mempelajari sihir, sungguh mereka mengetahui. Liman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq, barang siapa yang mempelajari ilmu sihir, yang membeli ilmu sihir, maka dia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat nanti, karena dia telah kafir. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, alangkah jeleknya apa yang mereka beli dengan jiwa mereka, dengan keimanan mereka. Beli sihir dengan jiwa mereka, dikorbankan keimanannya untuk mendapatkan sihir, betapa jeleknya hal yang demikian itu. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Masa mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat, mempelajari sihir harus mengorbankan keimanan? Ini kan bodoh, jahil, jelek sekali. Seandainya mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khair, seandainya mereka beriman, seandainya mereka bertakwa, niscaya pasti mereka mendapatkan pahala dari sisi Allah. Pahala di sisi Allah. Khair yang baik. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Tapi sayang, karena jahil, karena bodoh, akhirnya mereka tidak beriman, mereka tidak bertakwa kepada Allah. Ternyata mereka mempelajari ilmu sihir. Seperti itu yang terjadi tentang Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan Nabi Muhammad, berarti juga tidak beriman kepada Taurat, berarti tidak beriman kepada Injil. Akhirnya Allah hukum mereka, akhirnya mereka sibuk mempelajari ilmu sihir. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ayat artinya, walamma ja'ahum hadzal rasul al-karim bil kitabil azim, maka tatkala datang kepada mereka rasul yang mulia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kitab yang agung, yaitu membawa Al-Qur'an bil haq, yang berisi kebenaran lima ma'hum, yang cocok, yang sesuai dengan kitab mereka, sesuai dengan kitab Taurat, sesuai dengan kitab Injil. Wa kanu yan'amuna annahum mutamassikuna bikitabihim, di mana mereka orang-orang Bani Israel mengaku-ngaku, menyangka mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab mereka, mengaku kami berpegang teguh dengan Injil, kami berpegang teguh dengan Taurat. Tetapi ketika datang Al-Qur'an yang membenarkan kitab Taurat dan Injil, mereka tidak mau beriman. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman dengan Al-Quran, berarti mereka tidak beriman kepada Rasul mereka sendiri, berarti mereka tidak beriman kepada Nabi Musa, tidak beriman kepada Nabi Isa, berarti mereka tidak beriman kepada Taurat dan Injil yang Nabi Isa dan Nabi Musa telah menjelaskan akan muncul, akan datang seorang Rasul. Falamma kafaru bihadza, maka tatkala mereka kufur dengan ini, bihadza Rasul dan Rasul ini, kufur dengan Nabi Muhammad, wabima ja'a bihi, dan ketika mereka kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, nabada fariqum minal ladzina utul kitab, di mana sebagian mereka dari kalangan ahli kitab, mereka membuang kitab Allah di belakang punggung mereka. Kitab Allah alladzi unzila ilaihim, yang diturunkan kepada mereka, artinya farahuhu raghbatan anhu, mereka buang karena enggak suka. Mereka buang kitab Allah, Taurat dan Injil itu di belakang punggung mereka karena benci. Kenapa? Yang ditunjuk sebagai rasul kok orang Arab? Memang betul ada di kitab Taurat dan Injil akan muncul Nabi terakhir. Ciri-cirinya benar, pas, sesuai, tapi kok orang Arab? Marah mereka, dibuang kitab itu di belakang punggung mereka. Enggak mau diimani, enggak mau diikuti kitab Taurat, tidak mau mereka amalkan kitab Injil tersebut. Wahada ablag fil i'rad ka'annahum fi fi'lihim hadza lil jahilin, dan ini merupakan setinggi-tinggi penentangan, bukti penentangan mereka. Seakan-akan mereka pada perbuatan mereka ini, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Enggak tahu kami, apa ada sih? Nampaknya enggak ada sih dalam Taurat, enggak ada dalam Injil yang menyebutkan akan muncul Nabi terakhir, enggak ada kok. Mulai pura-pura bodoh. Mulai mereka pura-pura tidak tahu. Wahum ya'lamuna sidqahu, wahum ya'lamuna sidqahu, padahal mereka tahu kebenarannya, tahu. Wa haqiyatu ma ja'a bihi, dan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tahu mereka, tapi pura-pura bodoh. Tabayyana bi hadza, maka jelas dah dengan ayat ini, anna hadzal fariqu min ahlil kitab, bahwasanya sekelompok dari ahlul kitab, lam yabqa fi aydihim syai', tidak tersisa di tangan mereka sedikit pun, haitsu lam yu'minu bi hadzal rasul, ketika mereka tidak beriman kepada Rasul, berarti mereka tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Fasara kufrahum bihi kufran bi kitabihim min haitsu la yash'urun, maka jadilah mereka kufur dengan kekufuran yang mereka lakukan, berarti mereka kufur dengan kitab mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak sadar. Enggak beriman dengan Nabi Muhammad berarti kufur dengan kitab mereka sendiri, mengingkari kitab mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Walamma kana minal awa'id al-qadariyah wal hikmah al-ilahiyah anna man taraka ma yansa'u wa amkana al-intifa'a bihi falam yantafi ubutuliya bistighali bima yadurru, dan sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan kemestian ketetapan dari Allah Ta'ala secara takdir, dan sudah merupakan hikmah Allah bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dan memungkinkan baginya untuk mendapat manfaat dari sesuatu tersebut, tetapi dia tidak mengambil manfaat, maka ubutuliya bistighali bima yadurru, maka Allah akan uji dia, Allah timpakan kepadanya sehingga dia sibuk dengan sesuatu yang sibuk dengan sesuatu yang memudorotkannya. Ini kaidah. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dan dia mampu memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, tapi dia tidak mau kerjakan yang sesuatu yang bermanfaat, maka orang ini akan Allah uji dia, Allah akan kasih musibah pada dia sehingga dia akan sibuk mengerjakan sesuatu yang memudaratkan dirinya, tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka Allah jadikan dia sibuk dengan sesuatu yang akan memudaratkannya. Tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, tidak mau beriman dengan kitab Al-Quran, maka Allah jadikan mereka sibuk mempelajari sihir. Allah jadikan dia sibuk mempelajari kitab sihir sebagai ujian dari Allah, musibah dari Allah Ta'ala. Faman taraka ibadatar rahman, maka barang siapa yang meninggalkan beribadah kepada Allah yang Maha Pengasih, ubutuliya biibadatil awsan, maka Allah timpakan musibah kepadanya, Allah uji dia sehingga dia beribadah kepada berhala, sehingga dia beribadah kepada selain Allah. Barang siapa yang enggak mau taat kepada Allah, Allah jadikan dia bermaksiat. Barang siapa yang enggak mau mengikuti sunnah Rasul, Allah jadikan dia melakukan kebid'ahan. Itu sudah otomatis. Enggak mau beriman dengan Allah, Allah jadikan dia beribadah kepada selain Allah. Oh, enggak usah. Ada itu orang-orang yang ateis yang enggak beriman kepada Tuhan. Dusta, bohong. Nah, kalau dia enggak beribadah pada Allah, pasti dia beribadah kepada selain Allah. Dia enggak mengakui Tuhan, mana ketika dapat musibah apa yang mereka ucapkan? Oh my God, tuh kan? Masih mengakui sebenarnya. Bahkan sebenarnya dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu ila al-anam. Afa ra'aytum, tidakkah kalian melihat orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti dia menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah jadikan dia beribadah kepada berhala. Tuhannya adalah, berhalanya adalah dirinya sendiri, hawa nafsunya. Itu sebagai kemestian. Nah, wa man taraka mahabbatallah wa khawfahu wa raja'ahu ubtuliya bimahabbati ghairallah wa khawfahu wa raja'ahu ghairillah wa khawfihi wa raja'ihi. Barang siapa yang meninggalkan mencintai Allah, meninggalkan takut kepada Allah, meninggalkan berharap kepada Allah, dia enggak mau, dia tidak cinta pada Allah, dia tidak takut kepada Allah, dia tidak berharap kepada Allah, maka Allah timpakan kepadanya, dia akan cinta kepada selain Allah, dia akan takut kepada selain Allah, dia akan berharap kepada selain Allah. Ini sudah kemestian. Dan siapa yang mencintai selain Allah bukan karena Allah, pasti dia akan menyesal, pasti dia akan kecewa. Nah, dia tidak takut kepada Allah, Allah kan jadikan dia takut kepada selain Allah, takut dengan syaitan, takut dengan pimpinannya, takut dengan istrinya, dan yang lainnya sebagai hukuman dari Allah Ta'ala. Ketika dia tidak takut kepada Allah, maka Allah jadikan dia takut kepada selain Allah. Ketika dia tidak berharap kepada Allah, Allah jadikan dia berharap kepada selain Allah. Dia berharapnya kepada makhluk. Ya namanya makhluk lemah, akhirnya pasti dia akan kecewa. Wa man lam yunfik malahu fi ta'atillah, barang siapa yang tidak mensedekahkan, tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak menginfakkan hartanya dalam ketaatan, anfikhu fi ta'ati syaitan, maka Allah akan uji dia, maka dia akan menginfakkan hartanya naam kepada syaitan. Naam. Barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, pelit untuk ketaatan, maka dia akan menginfakkan hartanya untuk ketaatan kepada syaitan. Dan ini hawa nafsu kita seperti itu. Kenapa kita merasa berat mengeluarkan harta di jalan Allah, tetapi enggak berat kalau beli tanah, beli pupuk, beli bibit, beli motor, beli HP, beli pulsa, enggak pelit kita. Tetapi kalau untuk ketaatan, berat nian rasanya. Untuk bayar sekolah, aduh berat nian. Padahal itu ketaatan kepada Allah, hak anak kita, untuk beli kitab, beli Al-Quran, enggak tahu beli-beli kitab, aneh. Beli kitab itu enggak mampu, tapi beli HP yang mahal sanggup, beli motor mahal sanggup, beli rumah mahal sanggup, beli kebun mahal sanggup. Tetapi untuk ketaatan itu berat. Maka barang siapa yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mau berinfak, menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, Allah akan jadikan dia keluarkan harta itu di dalam ketaatan kepada syaitan. Bisa beli kebun ini, semakin lama semakin sibuk ngurus kebun, ngurus ini, sehingga afansa tidak bisa taklim. Nantilah akan sukses, nanti sudah berpanen saya akan taklim. Makin sukses, beli kebun lagi, maaf Ustaz, belum ada pengganti yang jaga kebunnya, nanti kalau ada penjaganya saya akan taklim. Sukses lagi, maaf Ustaz, saya lagi beli pulau. Semakin berat makin susah, insya Allah saya akan taklim. Sudah kena stroke, enggak sempat lagi, afwan Ustaz, saya sangat sakit. Demikian Allah uji dia. Ketika dia tidak keluarkan hartanya di jalan Allah dalam ketaatan, dia akan keluarkan untuk ketaatan kepada syaitan. Belum sempat menikmati dunianya, tahu-tahu sudah mati. Anaknya berebut warisan, saling bunuh membunuh satu dan yang lainnya. Waliyazubillah. Wa man taraka dzulla li rabbih, maka barang siapa yang meninggalkan merendahkan diri kepada Allah, tidak mau merendahkan diri kepada Allah, ubtuliya bidzulli lil abid, Allah jadikan dia merendahkan dirinya kepada makhluk. Tolong nian saya, bantu saya, tidak ada penolong saya kecuali engkau, engkaulah satu-satunya. Nyembah-nyembah makhluk, tolong dan jangan pecat saya dan saya mau makan apa, nanti istri saya mau makan apa. Subhanallah. Karena tidak mau merendahkan diri kepada Allah, Allah jadikan dia akan merendahkan dirinya kepada makhluk. Rendah dan hina. Kalau kepada Allah wajar kita rendahkan diri kita, karena Allah pencipta kita, pemberi rezeki kita, dia maha kaya, kita maha miskin, kita sangat miskin dan rendah, wajar kita merendahkan diri kepada Allah dan seharusnya. Tapi hina kalau kita merendahkan diri kita kepada makhluk, melimis-limis dengan makhluk. Maka barang siapa yang tidak mau merendahkan dirinya kepada Allah, Allah jadikan dia akan merendah kepada makhluk. Wa man tarakal haqqa, barang siapa yang meninggalkan kebenaran, ubtuliya bil batil, maka Allah uji dia, Allah timpakan kepada dia, nah, dia akan mengerjakan kebatilan. Demikian orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, yang dia meninggalkan al-haq, tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau beriman pada Nabi Muhammad. Nah, maka Allah jadikan mereka mengikuti kebatilan. Kadzalika haula'il yahud lima nabadzu kitab Allah. Demikianlah keadaan orang-orang Yahudi ketika mereka membuang kitab Allah. Ittaba'u ma tatlu syayatin, akhirnya mereka pun mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan. Wa takhtaliku minasihir, yang dibuat-buat, yang dikarang-karang, yang dibikin-bikin oleh syaitan dari sihir-sihir ala mulki Sulaiman, yang dinisbatkan bahwa ini disahkan oleh Nabi Sulaiman. Ini fitnah. haitsu ukhrijat asyayatin, ketika syaitan mengeluarkan syair tersebut linnas, untuk manusia, mengajak manusia untuk mengajarkan syair kepada manusia, dikeluarkan kitab itu, diterbitkan oleh syaitan. Wa za'amu anna Sulaiman alaihi salam kana yasta'malu, kana yasta'malu, sehingga mereka menyangka bahwa Nabi Sulaiman dulu mereka mengerjakan sihir. Wa bihi hasal lahul malak al-azim, sehingga Nabi Sulaiman memperoleh kerajaan yang besar. Maka Allah, maka ini kedustaan terhadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah mengamalkan sihir. Maka Allah sucikan, nam Allah yang maha benar, di melalui firman-Nya mensucikan Nabi Sulaiman dengan menyatakan wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kafir, Nabi Sulaiman tidak mempelajari sihir. Ini menunjukkan belajar sihir itu kafir, tukang sihir itu kafir, dukun-dukun itu kafir. Nah, tetapi mereka tidak tahu yang kafir itu adalah syayatin. Walakin syayatin kafiru, akan tapi setan-setan itulah yang kafir, dukun-dukun itulah yang kafir, tukang sihir itulah yang kafir. Hati-hati ikhwasillah, sihir itu sangat banyak model dan jenisnya, termasuk sihir yaitu namam. Kalau sihir tukang dukun-dukun itu paling menyantet mati satu orang, dua orang, atau satu keluarga. Tapi yang namanya namam, mengadu domba, memfitnah, itu lebih parah, dan itu termasuk sihir. Rasul mengatakan innal bayan lasihr, lasihran, sesungguhnya sebagian dari penjelasan-penjelasan itu sihir, sehingga bisa memecah belah satu sekolah dengan satu yang lainnya, tawuran satu desa dan yang lainnya bisa tawuran. Kemudian dengan sihir, orator-orator yang membakar semangat orang untuk berperang, membunuh dan lainnya, bahkan bisa memecah belah negara satu dan yang lainnya. Namam, ini juga termasuk sihir. Sihir itu macam-macam. Ada dengan kecepatan tangan, sulap, sihir. Ada menggunakan jin, menggunakan syaitan. Itu juga sihir dan yang lainnya. Kita memohon kepada Allah dan pelindungan jangan sampai terjatuh dalam perbuatan syirik. Kita berdoa kepada Allah dan minta ampun kepada Allah dari kesyirikan yang kita lakukan, baik kita sadar maupun tidak. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika wa nahnu na'lam wa na'udzubika lima la na'lam. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang kami kerjakan dalam keadaan kami tahu, dan kami minta ampun kepadamu ya Allah dari mengerjakan kesyirikan yang kami tidak ketahui. Naktafi bihadzal miqdar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu rahmatullahi wa barakatuh.